Jadi kalau dalam bahasa kami, jangan berharap orang menyelamatkan kita, tapi selamatkan kita. Bu, peluang untuk menjadi homoseksual dan lesbian besarnya di homo. Laki-laki untuk mencintai laki-laki lebih besar peluangnya daripada perempuan mencintai perempuan. Kenapa? Saya dibesarkan oleh ibu saya, dikandung 9 bulan, disusui 2 tahun, diasuh 5 tahun paling tidak, ibu semuanya. Suatu saat saya lepas dari ibu, suatu saat saya keibuan saya lebih banyak daripada kebapaan saya. Iya kan? Sehingga peluang untuk menjadi seorang homoseksual, laki-laki lebih mudah menularkan penyakit homoseksualnya daripada lesbian. Itu satu yang harus kita waspada. Yang kedua, zaman Nabi Muhammad juga Nabi Muhammad bisa berdiri tangguh sebagai insan tauhid yang luar biasa tanpa aturan pada saat itu. Kenapa tidak kita anggap saja ini zaman jahiliyah dan anak kita akan menjadi anak yang seperti Nabi Muhammad berdiri begitu saja. Titip salam saya kepada Bapak di rumah. Pak, kalau Bapak tidak menjadi laki-laki hebat, jangan pernah berpikir anak Bapak jadi ahli surga. Tah eta. Bapak, kenapa? Kunaon anak ngagaleong da Bapak na teu hebat. Kunaon anak tukang bohong da Bapak na teu jadi contoh. Ya kan? Kunaon kenapa anak tukang ngeganggu orang karena Bapak tidak pernah mengajari aturan-aturan dasar kehidupan kepada anak-anaknya. Tetap Bapak, 14 ayat dalam Quran Bapak ngobrol dengan anak. 2 ayat ibu ngobrol dengan anak, satu ayat saja orang lain dengan orang lain. Kebayang 14 ayat ini menunjukkan betapa penting dan wajibnya bapak ngobrol sama anak. Penting itu. Saya sampai beristighfar dan saya sampai minta maaf kepada anak saya karena waktu saya belum kenal kalian, maafkan bapak. Setelah bapak ngerti ternyata tugas bapak banyak untuk bisa membentuk kalian sebagai seorang anak. Maafkan bapak. Saya minta maaf kepada anak saya. Kenapa? Karena saya tidak menjadi bapak yang cukup. Pergi subuh, pulang malam, singgah Ustaz Devi. Sekarang saya sudah insaf, insya Allah. Lain dua insaf, kita ngeskolotnya. Ngeskolot. Sudah tidak cukup tenaganya untuk keluar seperti itu. Sekarang saya tidak lagi seperti itu. Saya punya banyak waktu, saya siapkan waktu yang cukup untuk anak. Dan saya belum kenal atau sama anak saya. Setelah anak saya nikah, kamu diam di rumah. Tapi rumah saya apa? Nges, cicing di dia. Bapak belum kenal sama kalian. Apalagi sama menantu atau baru datang, Bapak harus kenal sama menantu kamu. Sama menantu Bapak, sama istri kamu. Terus nanti pondok mertua indah dong. Jangan pernah risih oleh komentar orang lain. Keun batur mah rek ngomong komentar naon geus teu maraban. Geus cicing di dieu. Saya belum kenal. Mungkin ibu juga belum kenal dengan Bapak. Ada ciri-ciri istri yang sudah kenal dengan suami. Sudah tidak ada marah lagi di rumah, Bu, kalau udah kenal mah. Suami itu can kenal mah ngambek tetep. Pret. Itu atau di mana we? Mama karingangse, orang mau merepet beres. Gitu merenya. Bahasa Ustadz Epi itu. Nurada kenal, pret. Mulak tau gak? Ngambek kene. Yang cukup kenal, pret. Kalau yang sudah kenal gak gitu. Pret, ngaleos. Kunaon ngaleos? Biasa. Iya kan? Kita belum kenal. Bu, anak ibu belum kenal dengan bapaknya. Kalau anak ibu belum kenal dengan bapaknya dengan baik, dengan ibunya dengan baik, insya Allah. Kalau tidak ada bapaknya dengan pamannya, uanya itu harus kenal. Dengan laki-laki yang ada di rumah kita, di keluarga besar kita. Harus kenal, insya Allah anak kita terhindar dari itu. Mari kita lihat siapa yang LGBT. Nucicingen, pelajar yang baik. Yang belajar dia menuseng, ngeluk dina buku. Teu apal jelema, pas ningali lalaki lucu, cek lalaki. Gening meni lucu, resep tepuguh-puguh, da teu apal jelema. Matak tong getol ting diajar teh. Efektif aja, sehari 2 buku, tah maca teh. Itu saya, betul. Jadi gak usah konduk-duk, gaul harus. Gaul wajib, menurut saya gaul teh wajib. Kekelayangan wajib supaya jangan hoken di madrasah Ustaz ya. Di madrasah tidak ada aturan. Pihak pemerintah nanya ieu kunaon ya madrasah teh tidak pakai pagar, tidak pakai benteng, tidak ada aturan. Mana ada aturan buat murid? Enggak ada. Kenapa tidak ada aturan buat murid? Supaya anak-anak kami pada saat keluar dia sudah terbiasa merdeka di madrasah. Pas keluar dia tidak bisa diatur oleh aliran sesat yang kira-kira mengekang pikirannya, dia akan nyatakan sesat. Sengaja saya bikin merdeka. Kenapa? Supaya tong hoken tong siga kundunan kuda kaluarti. Bahasa Inggrisnya horse out home out of zonanya. Pokoknya kuda-kuda keluar of the house. Nah, gitu. Ya, pokoknya kumsi-kumsi. Nah itu. Jadi, saya tidak mau seperti itu. Karena banyak sekali santri yang dikekang di pesantrennya, pas keluar, dia mendapatkan kekangan lain dari aliran-aliran sesat. Harus ini, kawin, harus dengan sejamaah, harus pakai iuran, pakai ini aturan. Karena biasa dikekang, dia terbiasa. Tapi kalau biasa bebas, jadi biasa. Ingat Bu, mendidik itu harus dengan program, dengan perencanaan, tidak boleh asal-asalan. Tidak bisa. Tidak bisa asal, wah pokoknya saya pengen sekolah anak di sekolah berkualitas. Belenyang sekolah ke sekolah non-muslim. Akhirnya pas keluar jadi orang yang menghalalkan urusan-urusan perbedaan agama. Nyutu naon atau mengucapkan Natal, pirake mengucapkan Natal. Woi, mengucapkan Natal haram. Karena mengakui eksistensi agama orang lain. Mun erek mengakui eksistensi agama orang lain, geus pindah ke agama itu. Geus pindah-pindah, tong aya di Islam lah. Muslim tidak perlu banyak, insya Allah bakal menang perang. Muslim tidak perlu kaya, sepanjang umat Islam kaya, sejarah menyatakan umat Islam nyecep. Sejarah itu dari dulu, pas umat Islam benghar, nyecep, umat Islam benghar, nyecep. Tidak perlu kaya. Kan itu ya. Jadi titip Bu ya, titip. Anak-anak didik dengan baik, jangan minta MUI Bu, kita aja yang bikin benteng sendiri. Kan MUI mah kumadinya lah, kan itu ya. Rek ngurus naon MUI cik. Oh iya, perlu saya luruskan. MK tidak memutuskan tentang izin poligam, LGBT, maaf. Tapi, cicing, lah, tunggu ke komentar. Tadinya ya, wae, Pak Ustaz. Lain, ari malaikat, masalah, teh langsung di komentaran. Cing cerining tara salah. Dan muncok biasa salah, mau di komentaran. Betul. Jadi bukan, dia memang terkenal nanti Ustaz poligami. Ibu-ibu mah poligami. Kalau saya teriak-teriak poligami, beri hente, cinanya. Ustadz Evi dong gak pernah ngomong poligami. Deh. Jadi bukan MK mengambil keputusan bahwa LGBT boleh, bukan. Yang diajukan oleh masyarakat kepada MK tentang perzinahan itu tidak dikomentari oleh MK. MK mengatakan itu wilayah hukum sana, bukan wilayah kami. Padahal kita bersandar kepada MK. Coba oleh MK dikomentari dan lebih diluaskan lagi, termasuk LGBT. Di dalam undang-undang perzinahan tidak ada urusan LGBT. Terus kok MK tidak dikomentari, tidak ditanggapi. Ujungnya kita langsung punya persepsi bahwa LGBT tidak termasuk perzinahan. Bahwa LGBT boleh, bebas. Saya pak kegep-kegep dengan Ustaz Evi di jalan mau naon-naon. Paling batur komentar meni akrab. Padahal mah orang teh ngananaon-naonnya. Wah naon-naon ngananaon, ngananaon. Padahal pak kegep-kegep tetepan ari ustaz yang ustaz, assalamualaikum, assalamualaikum gitu. Padahal apa kabar say? Edah. Rudet tuh sih, rudet. Nanaona. Meren gitu tah. Meni histeris gini. Iya. Jadi ini ya, jadi itu tentang MK ya Bu ya. Jadi MK-nya tuh tidak mau mengomentari, nggak tahu ada maksud, nggak tahu Cilepeng. Menurut saya sih Cilepeng, enggak. Terus terang, demi Allah, Dudi Mutakin mengatakan MK Cilepeng. Kenapa? Karena tidak mengomentari. Padahal tempat kita bersandar itu teh, kan gitu ya. Demi Allah, sekarang kan viral nih, ada yang share langsung ya live dengan Instagramnya. Saya yakin sampai ke sana. Dan insya Allah nanti sore pasti ada komentar. Naon saya nyebut kain Cilepeng. Pan didinya beleguk jeung kitu. Cek saya teh wani di alun-alun. Ah, kan gitu. Nges teh hese lah. Buat saya gelut jauh lebih baik daripada ngantep undang-undang LGBT gitu. Tuh, tepuk tangan dong Pak Ustadz. Ayo tambahan Ustadz Devi. Pendidikan tidak bisa sistem pendadakan tapi pendudukan. Al-musahabatu tasrikul tabiat. Hati-hati lingkungan persahabatan itu yang harus dikontrol Bu, karena mencuri tabiat. Ya, jadi masalah LGBT ini sangat sensitif dan lihat secara tauhid dulu yang dibenamkan ke dalam tanah kaum apa? Sodom. Ya sudah belajar ke sana saja. Mata kamari curiga. Allah mah geus bisa ngingetan ku ayat nu tersirat surat Qur'an geus harira sate. Kamari 7,5 pas keputusan itu bijil. Ada keterkaitan. Enggak bisa. Palan tajida li sunnatillah tadil. Sudah Allah itu tidak akan berubah. Nya tinggal iman teu. Maka LGBT ini bahaya, bahaya. Jaga, saya simpulkan dengan tambahannya, dengan hadis Rasulullah, kama yuwalla alaikum, bagaimana keadaan kalian akan oleh seperti itulah kalian dipimpin. Maka rubah posisi memimpin diri kita dan keluarga kita. Kuan busakum wa ahlikum nar. Itu aja teman.